Mitra Bisnis, Antara menulis, Lingkaran Survei Indonesia LSI menunjukkan hanya akan ada 3 capres yang maju dalam pertarungan pemilihan capres tahun ini. Ada Jokowi, Abu Rizal Bakri, dan yang terakhir Prabowo, Wiranto, atau pemenang konvensi Demokrat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Fajrul Rahman. Pak Fajrul, bagaimana Anda melihat hasil survei ini? Ya sebenarnya cuma 3 kan, yang pasti yang akan maju, 3 pasang lah ya. Yang pertama Jokowi dengan wakilnya, kita belum tahu siapa. Yang kedua pasti Prabowo dengan wakilnya, terus kemudian Abu Rizal Bakri dengan wakilnya. Pasti 3 pasang itu. Kalau yang lain sih nggak mungkin menurut aku. Nggak mungkin 4, kayaknya 3. Kecuali kalau ada yang membayangkan kalau ada pasangan keempat itu adalah pasangan kelompok partai-partai Islam kalau bersatu, ya boleh aja gitu. Tapi menurut aku sih, kayaknya partai-partai Islam masih akan ikut ke, kalau nggak kepada Prabowo, ya kepada Abu Rizal mungkin begitu. Jadi sebenarnya ya 3 pasang memang. Survei dari Pedoman Riset Consulting juga 3 aja. Yaitu Jokowi, terus kemudian Prabowo, terus kemudian Abu Rizal. Masing-masing dengan pasangannya. Kalau di Pedoman Riset Consulting itu kan Jokowi 40%, terus kemudian Prabowo itu sekitar 16%, terus kemudian Abu Rizal sebenarnya lebih kecil lagi, kurang dari 5%, tapi ya itu 3 yang tampaknya paling kuat untuk terus-menerus maju dan seperti itu. Tapi memang mereka harus tapi kalau melihat kecenderungan dari partai-partai, tampaknya sulit sekali partai untuk masuk ke 20% gitu ya, apalagi 25% termasuk PDIP juga tampaknya sulit untuk menerobos ke 20%. Tapi masih ada peluang lah kalau Jokowi kan menjadi calon presiden mereka. Tapi kalau partai yang lain sulit sekali menurut aku untuk menerobos ke 20%. Situasinya kan sudah sangat ini ya, orang-orang sudah terpelajar, kemudian partai-partai juga sulit sekali sekarang dipercaya publik kan. Soal korupsi, soal ketidakmampuan, atau soal kapabilitas dan segala macam. Jadi jangan bermimpi lagi deh, ada seperti Demokrat yang dari 7 jadi 21, atau PDIP pernah 33%, ya nonsen aja. Mereka ditambah lagi dengan pengalaman publik yang sudah begitu bagus selama 16 tahun, sehingga pasti akan ada koalisi. Tapi koalisinya itu pasti 3 partai, 3 ini, 3 pasangan. Bagaimana dengan Wiranto atau pemenang konvensi Demokrat, Pak? Mereka nggak akan banyak bunyi, ya. Sulit sekali. Dan mereka juga, kalau mereka sudah memasangkan seperti itu, PDIP aja sulit banget menembus 20%, apalagi Hanura. Ya nggak masuk akal lah Hanura bisa merobos 20% begitu, lalu bisa mengajukan sendiri pasangannya. Itu kan dengan memasangkan Wiranto dengan Haritanu itu kan artinya kan asumsinya kan menang 20% kan. Ya nggak mungkin lah Hanura bisa boro-boro 20% toh rembus 3,5%-nya sulitnya minta ampun. Ya. Kalau mengenai golongan putih atau golput untuk pemilu legislatif maupun presiden, bagaimana menurut Bapak? Untuk pemilu legislatif 9 April tampaknya tetap akan di sekitar 30%. Dengan alasan yang sama tadi, betapa sulitnya orang mengambil pilihan terhadap partai-partai. Pada akhirnya kan orang akan memilih bukan lagi partai tapi orang-orang saja. Orang baik lah mungkin begitu. Kalau bisa orang-orang yang anti korupsi gitu, 560 orang. Tapi berharap pada partainya sulit sekali sekarang. Apalagi kalau kita berpikir misalnya partai-partai yang tergabung dalam setgap gitu ya, koalisinya partai berkuasa, itu udah 300-an orang kayaknya yang udah kena masuk penjara gara-gara korupsi gitu. Ya di luarnya ada PDIP, PDIP pun juga puluhan orang yang terkena kan kasus korupsi. Jadi orang akhirnya berpikir ya sudahlah, dalam kasus partai politik, orang berpikir mengenai cari orang yang baik aja begitu. Atau yang paling mudah buat mereka cari aja yang nomor paling akhir gitu. Jelas-jelas bukan anggota DPR, jelas-jelas juga tidak terlibat dengan partai yang ada, misalnya begitu. Jadi nomor-nomor besar. Tapi kalau nanti pemilu presiden, itu tampaknya golput sekitar 20%. Demikian pengamat politik Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.